Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedar Alun, berita sore edisi hari ini Jumat 20 Januari 2023 dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Kejati Aceh raih penghargaan Kejagung RI, terbaik satu implementasi keadilan restoratif. Rusia bantu anak yatim Aceh mempererat hubungan Indonesia-Rusia. Kebutuhan darah di Aceh masih kurang, PMI jemput bola. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bambang Bakhtiar SH, MH, menerima penghargaan predikat terbaik satu dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak dari Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Wakil Jaksa Agung RI, Dr. Sunarta SHMH, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bambang Bakhtiar SH. Selain predikat terbaik satu implementasi keadilan restoratif terbanyak, Kejati Aceh juga mendapat 6 penghargaan lainnya. Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta SHMH mengatakan pelaksanaan rapat kerja kali ini merupakan wujud nyata dalam perancangan dan perumusan setiap program kerja kejaksaan yang mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran. Hal itu agar program kerja yang akan dilakukan mendapatkan dukungan fiskal memadai. Syedaralon, pemerintah Rusia melalui Russian House di Jakarta menyalurkan bantuan untuk anak yatim dan santri dayah di Aceh. Bantuan yang merupakan gotong royong dari warga negara Rusia yang berdomisili di Indonesia dan dikoordinir oleh lembaga Russian House ini disalurkan melalui kooperasi HKTI Tamara Aceh. Bantuan dikirim melalui darat yang selama 10 hari perjalanan. Demikian bunyi siaran pers yang dikirim oleh Helmi N. Hakim, Ketua Koperasi HKTI Tamara Aceh kepada Serambi Rabu 4 Januari 2023. Bantuan tersebut disalurkan kepada Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh atau Yakesma yang selama ini membina puluhan anak yatim dari berbagai usia. Darlun, Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Banda Aceh, Ahmad Haikal Asri mengungkapkan saat ini kebutuhan darah untuk kepentingan medis masih sangat kurang. Bahkan PMI hanya mampu memenuhi kebutuhan darah setengah dari yang ditargetkan. Program donor darah dari aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Aceh juga belum mampu menutupi kebutuhan darah untuk kepentingan medis di Aceh karena capaian dari gerakan ini belum berjalan seperti yang ditargetkan. Guna menutupi kekurangan tersebut, setiap hari PMI gencar menjemput bola. Bahkan pihaknya kembali mendatangi komunitas-komunitas relawan pendonor yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar yang selama ini tidak terakomodir. Dalam seharinya, PMI Cabang Banda Aceh membuka 3 unit layanan. Selain unit donor darah atau UDD PMI Banda Aceh, PMI juga membuka layanan melalui mobil unit ASN dengan target harian 100 kantung. Satu lagi mobil layanan bagi komunitas atau warkop. Syedaralun, pada awal Januari 2023, Perum Bulog Kanwil Aceh telah menggelontorkan sebanyak 1.533 ton beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP atau dikenal operasi pasar. Perum Bulog Kanwil Aceh memastikan fungsi stabilisasi harga pangan khususnya beras terus berjalan melalui program SPHP guna meredam gejolak kenaikan harga beras di pasaran. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh, Irsan Nasution, mengatakan sesuai arahan kantor pusat, pihaknya telah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bulog di Aceh untuk memastikan operasi pasar atau program SPHP yang sudah berjalan lancar di tahun 2022 dengan total penyaluran sebanyak 30.463 ton makin digencarkan lagi guna meredam gejolak harga di pasar. Pihaknya mengimbau masyarakat tidak khawatir karena Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada kenaikan harga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang 8,6 miliar rupiah yang diduga terkait perkara dugaan gratifikasi yang menjerat ex-Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. KPK kembali menetapkan terbit sebagai tersangka. Kali ini ia ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Kasus pertamanya adalah dugaan suap. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan Jumat 20 Januari 2023 mengatakan tim penyidik juga melakukan penyitaan uang senilai 8,6 miliar rupiah. Uang tersebut disita sebagai barang bukti. Dalam perkara ini KPK menduga terbit telah menerima gratifikasi berupa uang dari sejumlah pengusaha pengelola perkebunan kelapa sawit. Terkait hal ini, penyidik telah menerima dua orang saksi bernama Lina selaku Direktur Utama PT Sinar Sawit Perkasa dan staf Bank Sumut bernama Laila Subang. Sebagai informasi, terbit saat ini tengah mendekam di Lapas Kelas 1 Medan, Sumatera Utara. Ia divonis bersalah telah menerima suap dari kontraktor bernama Muara Perangin-Angin terkait pengerjaan proyek infrastruktur di Langkat, Sumatera Utara. Saudara Lun, sebuah pengadilan di kota Buffet, Prancis Utara pada Kamis 19 Januari 2023 menjatuhkan hukuman penjara kepada 14 warga Sri Lanka karena terbukti mengoperasikan jaringan penyelundupan migran di Eropa. Tersangka utama yang dituduh mengawasi operasi dari sebuah toko kelontong di desa Serifontein telah dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dengan penangguhan 1 tahun. Penyelidik menetapkan bahwa tersangka utama memiliki peran menetapkan harga dan rute untuk memindahkan migran dari Sri Lanka dan Bangladesh melintasi benua dari Ukraina dengan bantuan suap kepada pejabat di Eropa Timur. Sebagaimana diberitakan AFP, pelaku dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh pengadilan di kota Buffet, sedangkan yang lain diberi hukuman penjara yang lebih ringan. Geng-geng penyeludup telah berkembang seiring meningkatnya jumlah migran yang menuju Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Banyak migran dilaporkan ingin menyeberangi Selat Inggris untuk dapat menuju ke Inggris. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 20 Januari 2023. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedar Alun, wassalam. We'll be right back.